Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Telkom Corporate University di Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat, ataupun para pendengar baik Radio Roja Cilengsi Bandung, Albayan Cianjur, Roja di Berau, di Pontianak, di Tanjung Pinang, di Lampung, juga pendengar Rai Padang dan radio-radio lain yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan juga para pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Tauhid. Kemarin kita sudah membahas bab orang yang mengingkari salah satu di antara nama-nama atau sifat-sifat Allah. Kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan nama-nama Allah dan kaidah-kaidah dalam memahaminya. Juga sudah membahas beberapa kaidah tentang sifat-sifat Allah. Sekarang kita masuki pembahasan dalil pertama tentang orang yang mengingkari salah satu di antara sifat-sifat Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yakfuruna birrahman." Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan mereka kufur kepada Ar-Rahman sebagai nama Allah. Bukan mengingkari Allah Azza wa Jalla. Bukan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka pada hakikatnya meyakini Allah itu ada, meyakini Allah lah pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Luqman ayat ke-25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Seandainya engkau, hey Muhammad, bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah. Menunjukkan mereka ini tidak sekedar percaya dan meyakini keberadaan Allah, tapi juga meyakini Allah lah pencipta langit dan bumi ini. Oleh karena itu, orang kafir, orang musyrik waktu itu tidak dianggap kafir karena tidak percaya kepada Allah. Enggak, mereka percaya. Tapi mereka dianggap kafir salah satunya adalah karena mengingkari salah satu nama di antara nama-nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berfirman, wahum yakfuruna birrahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Dalam hadis dari menceritakan tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah antara Nabi SAW di satu pihak dan kaum kafir Quraisy di pihak lain. Saat itu kan Nabi dan para sahabatnya mau masuk ke kota Mekah untuk haji, karena Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Nabi SAW melalui mimpi bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya akan bisa masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman ketika Mekah saat itu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan Allah menyatakan mimpi Nabi alaihi salatu wassalam dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fath ayat yang ke-27. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallah aminin. Allah telah membuktikan kebenaran mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dengan aman, dalam keadaan aman. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu, maka beliau membawa sekitar 1400 orang sahabat pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk menunaikan haji, membawa binatang-binatang sesembelihan sebagai hadyu, dan membawa pedang golok untuk menyembelih dan bukan untuk berperang. Sampai di suatu lembah namanya Lembah Hudaybiyah, mereka dicegat oleh utusan orang kafir Quraisy yang ringkasnya cerita, terjalinlah perjanjian antara Nabi di satu pihak dengan kaum muslimin dan kaum Quraisy di pihak lain. Nah, ketika menuliskan poin perjanjian yang disepakati, Nabi SAW berkata kepada penulis, dalam satu riwayat yang menuliskan ini Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis olehmu bismillahirrahmanirrahim. Ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Berkatalah Suhail, saat itu Suhail wakil dari orang-orang kafir Quraisy. Dia tidak menyetujui pencantuman bismillahirrahmanirrahim. Dia menyatakan, "Marrahman, apa rahman itu? Fawallahi ma adri ma hiya." Demi Allah, aku tidak tahu apa Ar-Rahman itu. Jadi Suhail mewakili orang kafir mengingkari Ar-Rahman, bukan mengingkari Allah. Allahnya diakui, diyakini. Makanya dia bilang, demi Allah, aku tidak tahu apa Ar-Rahman itu. Diingkari Ar-Rahman sebagai nama Allah. Walakin uktub bismika Allahumma. Tapi tulis olehmu bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Ucapan ini menunjukkan mereka mengakui Allah, meyakini Allah, tapi mengingkari Ar-Rahman. Nah, berdasarkan hal itulah, maka mereka mengingkari salah satu di antara nama Allah, yaitu Ar-Rahman, bukan mengingkari Allahnya. Dan itu salah satu penyebab dianggap kufurnya mereka. Juga dicantumkan dalam surah Al-Isra ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qulillaha awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Katakan olehmu, hai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu di antara nama Allah. Setiap kali kamu berdoa, dan bagi Allah lah al-asmaul husna. Makna ayat ini adalah, berdoalah kalian dengan menyebut nama mana saja di antara nama-nama Allah ketika kalian berdoa. Karena seluruh nama Allah husna. Husna itu bentuk muannats dari ahsan, bukan dari hasan. Kalau hasan, bentuk muannatsnya hasana. Kalau ahsan, ahsan itu bentuk disebutnya isim tafdil. Arti isim tafdil itu superlatif kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu yang memiliki makna paling, ter, kabir, besar, akbar, terbesar, sogir, kecil, asgor, terkecil, hasan, baik, ahsan, terbaik, ahsan itu terbaik. Jamaknya husna, bukan hasanah. Oleh karena itulah maka al-asmaul husna artinya nama-nama terbaik, bukan sekedar baik, tapi paling baik. Tidak ada yang menandingi kebaikannya, apalagi melebihinya. Dan seluruh nama-nama Allah adalah terbaik. Maka fad'u bimasyi'tu minal asma, berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah mana saja yang kalian sukai, yang kalian inginkan, yang tentu saja disesuaikan dengan isi permintaan kita. Jangan sampai minta rizki tapi menyebut nama Allah yang ya syadid al-iqab urzukni, enggak nyambung itu. Wahai yang maha dahsyat siksanya, beri saya rizki. Maka tidak sinkron antara nama Allah yang disebut dengan isi permintaan. Sebutlah nama Allah yang sesuai isi permintaan kita. Kalau kita ingin meminta rizki, ya Razzaq, ya Wahab, ya Rahman, ya Rahim, urzukni, wahai pemberi rizki, wahai yang dermawan, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha penyayang, beri saya rizki. Ya. Oleh karena itulah maka Allah menyuruh kita berdoa dengan menyebut nama-namanya yang terbaik yang disebut dengan al-asma'ul husna. Tapi orang-orang kafir kufur kepada salah satu di antara asmaul husna yaitu Ar-Rahman. Maka Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-30 ini menyatakan wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Kenapa? Wali annahu mukadzibunillahi wali rasulih wa hadza kufrun. Karena mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan sikap mendustakan Allah dan keterangan dari Allah dan Rasulnya adalah sikap kufur. Lalu setelah Allah menyatakan wahum yakfuruna birrahman la ilaha illahu, mereka kufur kepada Ar-Rahman, la ilaha illahu, padahal tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali dia yang Rahman tadi. Huruf la selalu diharuskan mengandung memiliki dua untuk terbentuknya sebuah kalimat yang sempurna. Pertama harus ada isim la, yang kedua ada khabar la. Huruf la di sini huruf la nafi, disebutnya nafiatun li jinsi. Nafi itu yang menidakkan, li jinsi seluruh jenis, menafikan, menidakkan, mengingkari seluruh jenis yang disebut setelah la. La ilaha, tidak ada sesembahan dalam jenis apapun, dalam bentuk apapun. La ilaha, dan ilaha disebut isim la. Setiap la setelah ada isim wajib ada khobar la. Tapi dalam kalimat ini belum ada khobar la, langsung masuk illa. La ilaha illallah. Mana khobarnya? Khobarnya mahzuf. Mahzuf itu artinya dibuang dan takdirnya adalah haqqun. Sehingga asal kalimat ini lengkapnya adalah la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak, yang sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya illallah kecuali Allah. Adapun ilah yang batil banyak. Berhala-berhala itu ilah karena disembah, itu sesembahan, cuma disembah secara batil. Bulan, bintang, matahari juga sesembahan, disembah oleh orang, tapi itu sesembahan yang batil. Pokoknya segala sesuatu yang disembah selain Allah maka itu batil. Satu-satunya sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-30, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Kata Allah, yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan sesungguhnya segala yang disembah selain dirinya, selain Allah adalah batil. Betul, tetap disebut sesembahan, tapi sesembahan yang batil. Hawa nafsu juga oleh Allah disebut dengan sebutan ilah bagi pengekor hawa nafsu. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya? Hawa nafsunya sebagai ilah bagi dia, ilah yang batil. Orang-orang musyrikin penyembah berhala menjadikan berhala patung sebagai ilah. Sesembahan selain Allah itu batil. Satu-satunya sesembahan yang hak, yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di dalam la ilaha illallah terkandung kata-kata hak pun sebagai khabar dari la, dan wajib dijelaskan ketika kita menerangkan maknanya. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang sebenar-benarnya untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka keliru kalau orang menterjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada sesembahan selain Allah. Kenapa kelirunya? Karena tidak sesuai dengan realita. Ada enggak sesembahan selain Allah di dunia ini? Ada, walaupun disembah secara batil tadi. Mau batil, mau benar, itu ilah. Tunjukkan mana ada sembahan selain Allah. Itu patung-patung, ilah. Sesembahan bagi penyembahnya, tapi bukan bagi kita. Jadi banyak sesembahan di alam dunia ini. Baik benda mati seperti patung, batu ahli juga disembah umpamanya, ataupun makhluk hidup seperti para jin, para malaikat yang juga disembah, tapi pasti malaikat tidak ridho mereka disembah. Oleh karena itulah, maka menterjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada sesembahan selain Allah keliru dari dua sisi. Sisi pertama, realita. Kenyataan menunjukkan banyak sesembahan selain Allah, walaupun disembah secara batil, tapi tetap namanya sembahan. Yang kedua, dari aspek gramatika, aspek nahu, bahwa ada hakun yang mahzuf di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha hakun illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Setelah mengatakan la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal, wa alaihi tawakkaltu mengandung makna hasr. Hasr itu terbatas, hasr itu hanya, wa alaihi dan hanya kepada dialah, kepada Allah yang disebut Rahman tadilah, tawakkaltu, aku bertawakal. Dari mana makna hanya ini kita ambil? dari struktur kalimat. Biasanya, ini biasanya, struktur kalimat dalam bahasa Arab diawali kalau tidak oleh isim, oleh fi'il. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Kalimat ini kalimat fi'liyah. Aku bertawakal kepada Allah. Kalimat yang diawali oleh kata kerja. Biasanya struktur atau susunan kalimat fi'liyah diawali oleh fi'il, lalu fa'il, lalu maf'ulun bih. Fi'il artinya kata kerja. Fa'il itu subjek. Maf'ulun bih, objek. Saya bertawakal kepada Allah. Seperti itu. Tawakal itu alallah. Tawakal itu fi'il dan fa'il. Tapi di sini dibalik strukturnya. Allah lebih didahulukan, alaihi tawakal itu. Kalau objeknya didahulukan mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah pengkhususan. Alaihi tawakal itu artinya aku khusus bertawakal kepada engkau. Makna yang kedua, ihtimam. Mementingkan objek ini. Sehingga objek yang harusnya diletakkan di belakang diawalkan penyebutannya. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Ya ada pengkhususan yaitu hanya. Ya aja, ya juga ada makna mementingkan Allah Azza wa Jalla dalam kalimat itu. Sama ya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kepada engkaunya didahulukan daripada kami beribadahnya. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Kaidah dalam ilmu balagh, ilmu sastra, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat menunjukkan hasr dan ihtimam. Yang mengandung makna penghususan, yang mengandung makna mementingkan. Wa alaihi tawakkaltu artinya hanya kepada Allah aku bertawakal dan tidak bertawakal kepada selain Dia. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan kalimat ini. Alaihi tawakkaltu ay alaihi wahdah. Lianna taqdimal ma'mul yadulu 'alal hasar. Alaihi tawakkaltu artinya hanya kepadanya saja tawakal. Karena mendahulukan ma'mul, ma'mul itu objek tadi, memberi makna hasar, membatasi hanya kepada Dia. Contoh, fa idza qulta mathalan darabtu Zaidan fa innahu yadullu ala annaka darabtahu walakin la yadullu ala annaka lam tadrib ghayrahu. Kalau orang Arab menyatakan darabtu Zaidan. Darabtu itu fi'il dan fa'il, predikat dengan subjeknya. Darabanya fi'il, tu'nya sebagai pengganti dari anak fa'il. Zaidannya objek. Darabtu Zaidan. Aku memukul Zaid. Contoh ini ya. Maka makna dari kalimat ini, aku memukul Zaid dan mungkin saja memukul yang lainnya selain Zaid. Tapi kalau dikatakan Zaidan darabtuhu, Zaidannya didahulukan sehingga menjadi Zaidan darabtuhu, maknanya la adribu illa Zaidan. Aku tidak memukul siapa-siapa kecuali hanya Zaid saja. Itu contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Lalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla yang tadi dikhususkan, tidak boleh tawakal kepada selain Allah itu sejauh mana, apakah mutlak? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini memberikan rincian tentang tawakal. Apa makna tawakal? Tawakal maknanya adalah al-i'timad ala syai'. Tawakal itu bersandar kepada sesuatu. Tawakal kepada Allah maknanya adalah al-i'timadu ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi wa daf'il madar wa hu min tamamil iman wa alamatihi. Tawakal kepada Allah artinya bersandar kepada Allah dalam hal merasa cukup, merasa tidak membutuhkan kepada yang lain dalam hal meraih manfaat ataupun menolak madarat. Satu-satunya yang memberikan madarat Allah, yang memberi manfaat Allah, yang menolak madarat dan manfaat juga Allah. Semuanya diatur oleh Allah, makanya cukup bersandarnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tawakal ini wujud adanya iman. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang beriman. Kalau benar beriman, tawakalnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tawakal ada beberapa jenis. Ada jenis yang dibolehkan kepada selain Allah, ada yang diharamkan. Jenis yang pertama, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, bersandar hanya kepadanya. Dan ini merupakan penyempurna dari iman dan tanda kebenaran iman yang dimilikinya. Dan tawakal seperti ini yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Siapa yang tidak memilikinya berarti tidak ada iman dalam hatinya. Sebab Allah mengaitkan antara tawakal dengan iman. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang yang beriman. Menunjukkan salah satu perwujudan iman adalah tawakal. Ini jenis yang pertama dan yang terbaik, tawakal kepada Allah. Kedua, ini yang hati-hati. Tawakkul sirri bi ayyatamida 'alal mayyit fi jalbil manfa'ah aw daf'i madarrah fa hadha syirkun akbar li'annahu la yaqa'u illa mimma ya'taqidu anna lihadzal mayyit tasarrufan sirriyan fil kaun wala farqa baina ay yakuna nabiyyan aw waliyan aw taghutan aw aduwan lillahi ta'ala wa ma asbaha dzalik. Kedua, tawakal yang tersembunyi berupa bersandar kepada orang yang sudah mati, baik dalam hal meraih manfaat ataupun menolak madarat. Maka ini syirik besar, karena dia meyakini bahwa mayit ini memiliki kemampuan mengatur alam, kemampuan memberi madarat atau memberi manfaat, menolak madarat atau menolak manfaat. Si mayit diyakini memiliki kemampuan untuk itu. Lalu karena itulah maka dia tawakal kepada si mayit. Tenang, ada abah yang sudah meninggal selalu memberikan perlindungan kepada kita. Tenang, ada nenek kakek kita yang sudah meninggal yang selalu mempermudah jalan-jalan kehidupan kita. Tawakalnya ke sana, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syirik besar dan tidak boleh untuk dimiliki keyakinan seperti ini oleh seorang muslim. Baik mayit tersebut adalah seorang nabi, seorang wali yang soleh, apalagi seorang taghut yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Ketiga, at-tawakkul 'alal ghair fima yatasarrafu fihi al-ghair ma'a syu'ur bi'ulwi martabatihi wa inhitati martabatil mutawakkili anhu. Yang ketiga, ini juga jangan sampai kita lakukan. tawakal kepada orang lain dalam hal orang lain itu mampu memberikan pertolongan atau bantuan yang kita minta, tapi disertai dengan perasaan tingginya orang itu dan hinanya kita. Seperti umpamanya seorang bawahan bertawakal kepada seorang atasan dalam sebuah struktur perusahaan, kayak organisasi, kayak pemerintahan, kayak dan seterusnya. Tawakalnya kepada bos yang menjadi atasan. Dialah yang mengatur naik mandeknya karir kita. Berada di tangan dia. Karena itulah kita sampai membungkuk apabila bertemu, merasa sangat rendah di hadapan dia dan dia begitu agung di hadapan kita. Tawakal sejenis ini termasuk di antara hadza nau' min asyirkil asghar li quwwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad alai. Ini termasuk syirik kecil karena kuatnya keterkaitan hati orang itu kepada atasannya tadi. Termasuk syirik kecil, dan sekecil-kecil syirik tetap dosanya besar. Dan ini tidak boleh dimiliki oleh seseorang muslim yang memiliki iman yang tinggi. Kalau umpamanya dikatakan, bukankah memang real nyata karir kita sangat tergantung kepada dia? Kalau dia benci kepada kita, tanpa alasan, tanpa apa, bisa dipecat atau dipindahkan. Dimutasi ke tempat yang sangat tidak kita inginkan. Dia punya wewenang penuh, bukankah itu real nyata? Kita jawab, iya. Terus kenapa kita tidak boleh? Sebab hati, pikiran, keputusan dia mutlak di tangan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mau memutasikan kita? Karena Allah yang memberikan keinginan kepada dia untuk memutasikan kita. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allah rabbul alamin." Kalian manusia semua tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak apapun kecuali Allah yang berkehendak kalian memiliki kehendak seperti itu. Kalau seseorang memiliki kehendak begini dan begitu, itu Allah yang memberikan kehendak itu kepada orang tadi. Kalau Allah tidak menghendaki orang itu punya keinginan memutasikan kita, enggak akan dia memutasikan kita. Allah itu Maha pemegang seluruh hati manusia. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam seluruhnya berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya karena yang mengatur hati orang itu Allah, kita bukan bergantung kepada orang itu, tapi bergantunglah kepada Allah yang mengatur hati orang itu. Bukan tawakal kepada dia, tapi tawakal kepada Allah. Bukan tawakal kepada bos, kepada atasan, tapi tawakalnya kepada yang menguasai hati bos dan atasan kita. Makanya ketika ketawakalan kepada Allah itu dipindahkan kepada sesama manusia, maka tawakal itu adalah tawakal yang keliru dan termasuk penyimpangan yang tidak kecil. Inilah tawakal yang ketiga. Tawakal yang keempat, bersandar kepada orang lain dalam hal yang orang lain itu memang mampu melakukan apa yang kita inginkan tanpa disertai perasaan yang tadi. Tanpa mengagungkan orang yang memiliki kemampuan tadi dan tanpa merendahkan diri. Dan ini dibolehkan seperti umpamanya kita menyerahkan sebuah urusan kepada orang yang kita percayai. Para bos umpamanya yang malas nyupir, mempercayakan, mengendarakan mobilnya kepada sopir. Dia tawakal kepada sopir tadi. Dalam hal mengendarai kendaraannya. Sopirnya lebih piawai daripada bosnya umpamanya. Oleh karena itulah tawakal seperti ini dia percaya, dia bersandar kepada sopirnya. Dan sikap bersandar ini tidak menjadikan sopirnya lebih tinggi dari dirinya dan dirinya lebih rendah dari sopirnya, kan enggak? Malah sebaliknya sopir seringkali diomeli. Hati-hati itu, awas-awas, kan begitu ya. Padahal sopir sudah sangat hati-hati. Oleh karena itulah maka jenis tawakal seperti ini dibolehkan. Menyerahkan urusan sepenuhnya kepada orang lain dan kita percayakan karena dia mampu melakukan apa yang kita percayakan tanpa merendahkan diri kita dan tanpa mengagungkan dia dalam pandangan kita. Inilah empat jenis tawakal yang dirinci oleh para ulama. Adapun tawakal yang dimaksud dalam ayat yang sedang kita bahas ini adalah tawakal kepada Allah. Wa alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Makna bertawakal kepada Allah adalah bersandar kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal meraih semua yang manfaat untuk kita dan dalam hal menolak seluruh yang madarat dari diri kita. Dan inilah yang dimaksud dengan tawakal yang diinginkan oleh syariat. Wa ilaihi matab, kata Allah. Dan hanya kepada Allah lah tempatnya bertobat. Makna matab asalnya matabi, ada huruf iya, iya-nya iya mutakallim. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, matabi tobat aku. Matabi maknanya taubati. Dibuang huruf iya mutakalimnya litakhfif, untuk meringankan, mengentengkan di dalam ucapan. Dan banyak dalam Al-Quran itu. Lakum dinukum, asalnya walidin. Lakum dinukum wali dini, tadinya begitu. Tapi demi memudahkan ucapan jadi waliyadin, dan perubahan-perubahan bunyi seperti itu banyak di dalam Al-Quran Al-Karim juga. Nah tadinya wa ilaihi matabi jadi wa ilaihi matab. Makna ilaihi matab, hanya kepada Allah lah aku kembali, aku bertobat. Allah lah satu-satunya yang menerima taubat kita. Dan taubat kepada Allah maknanya adalah murni dan ikhlasnya niat ketika kita meninggalkan seluruh dosa dan maksiat. Bukan taubat ingin dipuji orang. Bukan taubat ingin dapat apresiasi dari orang. Bukan taubat karena ingin memperoleh keuntungan duniawi dari orang, bukan. Tapi untuk Allah, karena apa? Tempat bertobat itu hanyalah Allah. Wa ilaihi matab. Apa yang dimaksud dengan tobat dan apa syarat-syarat tobat? Kita akan jelaskannya di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita cukupkan sampai di sini karena konon Raja Cilengsi cuma bisa sampai 5:30. Kita bisa sisakan waktu kira-kira 10 menit untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar ataupun pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Terima kasih. Saya masih masih ada masuk di sesi terakhir. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Saya mau b Bisa diulang? Iya. Materi tauhid pertanyaan fiqih. Barakallahu fiqh, Bapak dijami tadi ya, taib. Iya, intinya kalau boleh atau tidaknya boleh, Pak ya. Kalau umpah kita mutraweh dengan 10 rakaat 1 witir dibolehkan, 8 rakaat 3 witir juga dibolehkan. Walhasil urusan jumlah rakaat tarawih adalah masalah yang lapang, yang luas, yang diikhtilafkan oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawu. Makna ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang menjelaskan beragamnya cara ibadah tarawih yang semuanya dibolehkan. Bukan tadad, bukan saling kontradiksi. Dan berbedanya para ulama disebabkan karena banyaknya hadis yang menjelaskan jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Menurut keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari 11. Menurut istrinya yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah 13, pernah 17 dan seterusnya. Sehingga para ulama diantara Syekhul Islam menyatakan bahwa jumlah rakaat tarawih tidak dibatasi oleh jumlahnya, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau waktu sudah habis, maka sudah tidak boleh lagi melakukan qiyamul Ramadan di malam hari. Ya, asal pertama bahwa upayakan menutup dengan witir, jangan sampai hanya tarawih tanpa witir. Kedua, tidak boleh ada dua kali witir dalam satu malam, karena witir artinya ganjil. Kalau dua kali berarti jadi genap, bukan witir lagi. Adapun witirnya baik di awal, di tengah ataupun di akhir, itu dibolehkan. Dari sinilah kita tidak heran berbedanya para ulama dalam melakukan sholat tarawih. Imam Malik sampai 41 rakaat, 36 tarawih dengan 5 witirnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i ada yang 21, ada yang 23, ada juga yang 17, ada juga yang 11. Walhasil semuanya itu permasalahan yang memang menunjukkan beragamnya jumlah rakaat tarawih. Maka kita tidak boleh mempermasalahkan jumlah hanya karena fanatik kepada salah satu. Kita sholat di sana 11, kita ikut 11. Kita sholat di sana ada 17, kita di sana 23, sudah 23 sampai akhir. Dan siapa orang yang ikut sampai selesai bersama imam, dia akan memperoleh pahala seolah-olah sholat semalam suntuk. Nabi bersabda, man qama ramadhana ma imaim imamihi hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa orang yang sholat qiyamul ramadhan bersama imam sampai selesai, akan dicatat baginya seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bisa diulang, Fawas? Tolong diulang. Bisa diulang pertanyaannya? Apa katanya? Anaknya meninggal. Ibu Eva, barakallahu fiik, taib. Ibu Eva baru ditinggal oleh anaknya, yang semoga Allah memberikan kesabaran. Ketahuilah Ibu Eva, ibu boleh bersedih tapi jangan sampai menjerit dan meratap. Ingat bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sangat menguntungkan dari sisi kehidupan kita di akhirat. Karena anak yang meninggal ketika balita, ketika masih bayi, itu menjadi tabungan bagi orang tuanya di akhirat, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka, dan kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Seorang sahabat berkumpul dengan Nabi SAW. Di belakang sahabat itu muncul anaknya yang masih kecil, diambil oleh bapaknya, kemudian disimpan di pangku di hadapannya, lalu dielus-elus menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Nabi bertanya, "Hal tuhibbuhu?" Apa kamu mencintai dia? Mencintai anakku? Sahabat ini menjawab, "Ahabbakallahu kama ahbabtuhu." Semoga Allah mencintai engkau ya Rasulullah seperti aku mencintai anakku ini. Artinya apa? Sangat cinta. Esoknya sahabat itu gak kelihatan. Ditanya, kemana sahabat kemarin? Kata para sahabat yang lain, ya Rasulullah, anak yang kemarin engkau lihat meninggal dan bapaknya sekarang sedang sedih. Langsung Nabi berdiri, langsung berangkat takziah. Didapatinya sahabat itu sedang bersedih. Lalu beliau berkata, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus sehingga kamu bisa bercengkrama, bersendagurau seumur hidup dengan dia, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggu di pintu surga? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahuluiku dan menungguku di pintu surga, lebih aku sukai daripada anakku hidup sepanjang masa. Kata Nabi SAW, demikianlah anakmu sekarang. Dia sedang menunggumu di pintu surga. Mendengar penjelasan ini, sahabat lain tertarik, teriming-imingi, lalu bertanya, ya Rasulullah, alahul khasa awlikullina? Wahai Rasulullah, apakah ketetapan ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua? Kata Nabi SAW, balikullikum, ini berlaku bagi kalian semua. Termasuk juga bagi kita, termasuk bagi Bu Eva tadi. Jadi jangan sedih lagi Bu Eva, bergembiralah. Anak ibu sedang senang di sana, diasuh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebab meninggal dalam keadaan belum mengetahui apa itu dosa. Masih suci, masih bersih, dia berbahagia di alam sana dan menunggu ibu di pintu surga untuk masuk bersama-sama kelak ke surga. Apakah realita kondisi seperti layak membuat kita sedih? Tidak. Tenangkan, senangkan, lalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, banyak-banyak berdoa dan meminta semoga Allah memberikan kesabaran kepada ibu, ya. Ya, saya pikir cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.